InsyaAllah beliau akan menyampaikan muhadarah kurang lebih 45 menit. Kemudian sisa dari waktu yang ada digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apabila ikhwan ada yang ingin bertanya melalui kertas, disampaikan ke ana, insyaAllah nanti ana yang akan menyampaikan kepada beliau. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوجب علينا واجبات وجعل للخلق كذلك حقوقا، فكان الواجب على المسلم أن يؤدي الواجب الذي عليه، ويجب عليه كذلك أن يعطي للناس حقوقهم التي أمر الله جل وعلا بها. والحقوق تنقسم إلى قسمين: حق لله جل وعلا وحق للمخلوق. ونحن في هذه الدقائق اليسيرة نتحدث عن الحق الثاني، فإن الجميع يعرف حق الله جل وعلا على العباد، وباختصار أعظم الحقوق لله جل وعلا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تدعوه سبحانه تفرده بالعبادة، وأن توحد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وأن تأتمر بما أمرك الله جل وعلا به، وتنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى. فهذا جملة حق الله جل وعلا. وأما حقوق المخلوقين فالمخلوقون كثر، وحسبنا هنا إن سمح لنا الوقت أن نستعرض ثلاثة من الحقوق، وهي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق الوالدين، وحق الإخوة في الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, setelah beliau memulai ceramah beliau dengan mengucapkan hamdalah dengan pujian yang banyak yang memiliki al-asmaul husna dan as-sifatul ula, dan beliau mengucapkan dua kalimat syahadah lalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita sekian banyak kewajiban-kewajiban dan menetapkan bagi makhluk hak-hak, maka merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya, dan diwajibkan pula baginya untuk memberikan manusia hak-hak mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menunaikannya. Dan hak-hak itu ada dua bagian, ada hak Allah dan ada hak makhluk. Maka pada pertemuan kita di beberapa menit ini, kita akan membahas tentang hak yang kedua. Sebab hak yang pertama, secara umum kalian telah mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dikerjakan oleh hamba-hambanya. Secara ringkas kita mengatakan bahwa hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Rabbnya adalah engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Engkau berdoa hanya kepada Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam ibadah, mentauhidkan Allah baik dalam rububiyah, dalam perkara uluhiyah, demikian pula dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian engkau mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang kalian darinya. Maka ini secara umum hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Adapun hak-hak makhluk, maka makhluk jumlahnya banyak sekali ragamnya. Namun cukuplah di sini apabila memungkinkan waktu untuk kita terangkan tiga jenis hak. Yang pertama adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hak kedua orang tua, dan yang ketiga adalah hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو باعتقاد أنه رسول من ربه, وتقتضي هذه العقيدة أمورا. أولها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فيما أمر به, فلا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا قال المسلم المسلم المتبع سمعنا وأطعنا. وذلك أن سعادة البشرية وصلاحها واستقامتها في طاعة أمر ربها ورسولها عليه الصلاة والسلام. في آيات كثيرة قرن الله جل وعلا طاعة رسوله بطاعته, ومن يطع الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأكد الله جل وعلا هذه الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك تقتضي هذه العقيدة الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من التسليم بأن هذا رسول مرسل من ربه. ولذلك كانت مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام سببا لاستحقاق النار. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وتقتضي هذه العقيدة تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه، وفيما أخبر به من أمر الغيب، سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. فما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا بشيء أطلعه الله جل وعلا عليه، نؤمن بذلك ونصدق بذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا مما يقع في الأمم السابقة، في أمم بني إسرائيل، وفي قصص الأنبياء، وفي حياتهم، وفي صراعهم مع أقوامهم. كل ذلك نؤمن به كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا بأمر الجنة والنار، وبأهل الجنة والنار، وبعرصات يوم القيامة، وبما يكون في المحشر، وبالجزاء والحساب. كل ذلك نؤمن به ونعتقده والله. ثم تقتضي هذه العقيدة كذلك أن لا نتعبد لله جل وعلا إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها الإنسان لربه فهي باطلة. خير الهدي هدي محمد. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته والأمة من بعده إلى التقيد والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فقال في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في مناسك الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالخلاصة فلا يجوز صرف أي عبادة لغير الله، كما لا يجوز التعبد لله إلا بما كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. Adapun hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan meyakini bahwa beliau adalah seorang rasul yang diutus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan ini memberi konsekuensi beberapa hal. Yang pertama, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa saja yang beliau perintahkan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan satu perintah melainkan seorang muslim yang berserah diri kepada Allah, yang mengikuti Rasulnya, mengatakan kami mendengar dan kami taat. Sebab yang demikian itu kebahagiaan seorang manusia dan kebaikannya, istiqomahnya terletak pada ketaatan seorang hamba terhadap perintah Rabbnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menggandengkan perintah untuk taat kepada Allah dengan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian ayatnya Allah mengatakan may yut'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang lain wa atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Atiullah wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam banyak firman-Nya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menerangkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, maka dia akan tertimpa fitnah atau dia akan tertimpa azab yang pedih. Maka keyakinan ini bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi konsekuensi untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab merupakan hal yang menunjukkan sikap berserah diri seorang hamba adalah ketika meyakini bahwa beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu menyelisihi Nabi menjadi sebab seseorang berhak mendapatkan neraka. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Demikian pula keyakinan ini memberi konsekuensi membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah azza wa jalla. Apa saja yang diberitakan oleh beliau tentang perkara ghaib, apakah yang telah terjadi di masa lalu atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesuatu melainkan sesuatu itu adalah datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita beriman kepadanya dan membenarkannya. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyampaikan berita-berita yang terjadi pada umat-umat di masa lalu. kisah-kisah para nabi, kehidupan mereka, pergolakan mereka dalam menghadapi kaumnya. Ini semua wajib kita imani sebagaimana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau juga mengabarkan kepada kita tentang surga dan neraka, penghuni surga, penghuni neraka, apa yang terjadi di padang mahsyar pada hari kiamat, hari pembalasan, hari penghisaban. Ini semua wajib kita meyakininya. Sebagaimana akidah ini juga memberi konsekuensi bahwa kita tidak diperbolehkan menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya kepada manusia dalam beribadah seorang hamba kepada Rabbnya, maka itu ibadah yang batil. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada para sahabatnya dan kepada umatnya untuk senantiasa mengikat diri dalam mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mencontoh salatnya, beliau mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam memberi bimbingan manasik haji, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian setelah tahun ini. Maka kesimpulannya, tidak diperbolehkan memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak diperbolehkan seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan cara beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ومن حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نحبه عليه الصلاة والسلام فوق محبة الولد والمال والأهل والنفس، فإن الإنسان لا يؤمن حقيقة الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله ومن نفسه ومن ولده ومن الناس أجمعين. ومن حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن ننصره، ومن نصرته أن نعمل بسنته وأن نحيي هذه السنة في أنفسنا وفي أهلينا، في أولادنا، وفي بيوتنا، وفي مساجدنا، وفي مجتمعاتنا كلها. ومن حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نعادي من يعادي السنة، وأن نبغض من يبغض السنة، وأن نوالي أهل السنة الذين هم أهلها حقا وصدقا. ومن حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نقتدي به في أفعاله، وذلك بالاقتداء به في هيئته وملبسه كما كان يحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ذلك. هذه بعض حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجب علينا الاعتناء بها. ومن تلك الحقوق العظيمة الجليلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ الذي إذا ذكرت لم يصلي علي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بعض الحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمقام يطول في ذكرها. Termasuk di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan adalah kita mencintai beliau di atas kecintaan kita kepada anak-anak kita, harta kita, keluarga kita, bahkan diri kita, dan bahkan seluruh manusia. Sebab seorang tidaklah dikatakan beriman dengan hakikat keimanan hingga dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling ia cintai, melebihi hartanya, jiwanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Dan di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan adalah senantiasa memberikan pertolongan kepadanya, dan merupakan bentuk pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnah beliau pada diri kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, dan bahkan di seluruh masyarakat kita. Dan termasuk di antara hak Rasul alaihi salatu wassalam yang wajib untuk kita tunaikan adalah kita memusuhi orang yang memusuhi sunnah, membenci orang yang membenci sunnah, dan mencintai ahlus sunnah yang mereka benar-benar berjalan di atas sunnah dengan penuh kejujuran. Dan termasuk di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan adalah mengikuti bimbingan beliau dalam perbuatan-perbuatan beliau, yaitu berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaannya, dalam pakaiannya, sebagaimana para sahabat. Mereka senantiasa bersemangat untuk meniru Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini sebahagian dari hak-hak Rasulullah yang wajib bagi kita sekalian untuk memperhatikannya. Dan termasuk di antara hak-hak yang paling agung dan mulia adalah bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setiap kali disebut namanya. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tahukah kalian siapakah orang yang kikir?" Yaitu orang yang ketika namaku disebut lalu dia tidak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini sebahagian dari hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Sebab apabila kita membahas lebih panjang, maka akan mengambil waktu yang lebih banyak pula. ومن الحقوق المتعلقة بالمخلوقين حق الوالدين، فهو حق عظيم وواجب علينا كبير. الله جل وعلا في كتابه الكريم قرن توحيده أو قرن طاعة الوالدين بتوحيده عليه جل وعلا، فقال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآية. وفي آيات أخرى كذلك، بل حتى لو كان الأبوان على غير دين الإسلام أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهما، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع عدم موافقتهم على ما هم عليه من الدين الباطل، إلا أن الإحسان إليهما بالمعروف واجب. ولماذا حق الوالدين عظيم؟ ذلك أنهما السبب في وجودك في هذه الدنيا، جعلهم الله سببا لذلك، ثم هما من اعتنى بك في صغرك وصبر عليك واعتنى بتربيتك وبمطعمك ومشربك وبتعليمك وبحسن التأديب لك حتى صرت يافعا شابا، فحقهما عظيم. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، بل إن الجهاد مع كونه شعيرة عظيمة، إلا أن من شروط إقامته إذن الوالدين. ولذلك لما جاء رجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فسأله عن وجود الوالدين فأخبر بوجودهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. كيف نؤدي الحق للوالدين؟ أولا بحسن عشرتهما وحسن طاعتهما والاستجابة لأوامرهما ما لم تخالف الشرع. ثانيا بإكرامهما بالمال وبالمجالسة وبالعناية وبتفقد الصحة وبتفقد الحال التي هما عليها، وبالنظر في حاجتهما من أمر المتاع أو نحو ذلك. ثالثا عدم الإساءة إليهما بأي نوع من أنواع الإساءة، فالله جل وعلا نهى عن قول أف لهما، وهذه الكلمة هي عبارة تأفف. قال بعض السلف: لو كان هناك عبارة أقل منها لنهى الله جل وعلا عنها، فما بالك بالضرب كما يصنع بعض المخذولين، أو بالسب أو باللعن أو بنحو ذلك. هذا جزاء الوالدين، أن كانا سببا في وجودك فتكون سببا في الإساءة إليهما وأحوج ما يحتاج إليه الوالدان من ولدهما العناية في حالين. الحال الأول في حال المرض، فهما أحوج ما يكون إلى ابنهما. والحالة الثانية حال كبر السن، فاعتني بهما في مثل هذه الحالات، فربما يأتي عليك وتحتاج من أبنائك أن يعتنوا بك في مثل هذه الحالات. نسأل الله العون والسداد. Termasuk di antara hak-hak yang kaitannya dengan makhluk adalah hak kedua orang tua. Hak yang sangat agung dan kewajiban kita sangat besar untuk menunaikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ketaatan kepada kedua orang tua dengan ketaatan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Pada saat salah seorang dari kedua orang tuamu itu telah mencapai usia tua atau kedua-duanya, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya uff, yaitu kalimat hardikan. Jangan kamu menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Dan di dalam ayat-ayat yang lain yang menerangkan hal tersebut, bahkan meskipun kedua orang tua tidak berada di atas Islam, dia bukan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, dan bergaullah dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Meskipun tidak sejalan dalam hal agama yang batil, yang menjadi keyakinan kedua orang tua, akan tetapi dalam hal berbuat kebaikan dengan cara yang ma'ruf adalah hal yang wajib. Oleh karena itu, hak kedua orang tua sangatlah besar. Mengapa demikian? Sebab keduanya menjadi sebab adanya kamu dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para orang tua itu menjadi sebab. Kemudian pada saat engkau telah lahir, maka dia senantiasa memperhatikan dirimu pada masa kecilmu, bersabar dalam menghadapi kamu, menjaga makanannya, minumannya, pendidikannya, mengajarkan kepadanya adab, sehingga engkau menjadi seorang pemuda yang beranjak dewasa. Maka hak mereka sangatlah besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama? Maka beliau menjawab, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Engkau menyembah hanya kepada Allah. Naam syekh. Ayuh. As-salatu. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian amalan apa lagi yang paling afdal? Kata beliau, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu beliau ditanya lagi, amalan apakah yang paling afdal? Maka beliau menjawab, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berjihad meskipun dia adalah merupakan amalan yang sangat agung, namun di antara syarat diperbolehkannya berjihad adalah mendapatkan izin dari kedua orang tua. Hal ini berdasarkan hadis seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka ia menjawab, keduanya masih hidup. Maka Nabi mengatakan, fafihima fajahid, maka berjihadlah kamu dalam berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Lalu bagaimana kita menunaikan hak kedua orang tua? Yang pertama, dengan senantiasa baik dalam bergaul dengan keduanya, menaatinya, memenuhi perintahnya selama tidak menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan senantiasa memuliakan keduanya dengan harta, demikian pula dengan bersama, duduk bersama dan menampakkan perhatian, bertanya tentang kesehatannya, bertanya tentang keadaan yang sekarang dia rasakan dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya dari berbagai macam kebutuhan, apakah itu pakaian atau yang lainnya. Yang ketiga, tidak berbuat keburukan kepada keduanya dengan perbuatan keburukan apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah azza wa jal melarang seorang hamba mengucapkan uffin, padahal ini adalah merupakan kalimat, ungkapan dari sesuatu yang dia gusar terhadapnya. Para ulama ussalaf mengatakan, kalau seandainya di sana ada ungkapan yang lebih ringan lagi dari ini, maka tentu akan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana keadaan mereka yang terkadang engkau mendengarkan hingga mereka memukulnya, mencaci maki orang tuanya, bahkan melaknatnya dan yang semisalnya. Apakah yang seperti ini balasan yang diberikan kepada kedua orang tua yang menjadi sebab adanya kamu dalam kehidupan dunia? Lalu kamu setelah mendapatkan kebaikan dari keduanya, engkau berbuat keburukan kepadanya. Maka yang paling dibutuhkan oleh kedua orang tua untuk seorang anak memperhatikan orang tua tersebut dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam kondisi ketika orang tua itu sangat membutuhkan kepadamu, maka hendaknya engkau memperhatikan apa yang dibutuhkannya dan berusaha untuk menunaikannya. Yang kedua, pada saat mencapai usia senja, mencapai usia tua, maka hendaknya engkau memperhatikan keduanya dalam keadaan ini. agar kemudian engkau mendapatkan kebaikan. Dan jangan sampai di saat engkau pun telah berusia senja, engkau mengharapkan yang demikian itu kepada anak-anakmu, agar mereka memperhatikan kamu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Wa min huquqil makhluqina kadzalik haqqul akhi fillah. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. تدل هذه الآية أن العلاقة بين أهل الإيمان علاقة وطيدة جدا، فهم إخوة في الله. وربما تكون هذه العلاقة وهي أخوة الإيمان أقوى من علاقة أخوة النسب، وذلك أن الواجب على المسلم أن تربطه بأخيه علاقة مبنية على عقيدة الولاء والبراء، فيوالي في الله ويحب في الله ويبغض في الله، يحب أبعد الناس عنه وطنا ونسبا لأنه أقرب الناس إليه في الإيمان والعمل الصالح والتقوى، ويبغض أقرب الناس إليه ولو كان هذا الرجل أخاه، إلا أنه بعيد عن التقوى أو بعيد عن مقتضى الأخوة الإيمانية أو نحو ذلك. فحقوق الأخوة في الله عظيمة جدا. أولى هذه الحقوق باختصار الحب في الله، أن تحب أخاك. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وهذا من مقتضى الإيمان. وكذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن حقوق الأخوة بين المؤمنين الإعانة والتعاون. إذا احتاج المسلم لأخيه المسلم فينبغي أن يبادر في إعانته ومعونته. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كالبنان يشد بعضه بعضا. هذا حال المؤمن مع المؤمن، يحزن لحزنه ويفرح لفرحه. كذلك من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن الدعاء له بالتجديد وبالتوفيق، وهذا أي أمر الدعاء يدل على عظيم المحبة في القلب، لا سيما إذا أساء إليك أخوك المسلم وأنت بدلا من أن تدعو عليه ذهبت تدعو له، هذا دليل على صفاء نفسك وسلامة قلبك. كذلك من حق المسلم على أخيه المسلم حفظه في حضرته وفي غيبته، وذلك يدخل في حفظ ماله، ويدخل فيه حفظ عرضه، فلا يطلع على عرض أخيه، ولا كذلك يتربص بأخيه، وفي غيبته يحفظه بالذكر الطيب، وإذا ما ذكر بكلام سيء دافع عنه ودفع عنه. علاقة المؤمن مع المؤمن معاشر الإخوة علاقة وطيدة جدا، لا تدخل فيها القياسات البشرية القاصرة، فليس مبناها على المال، فمن كان ماله كذا فنحبه، ومن كان فقيرا لا نحبه أبدا، وليس مبناها على الجاه والسلطان، وليس مبناها على النسب، وليس مبناها على القوة في الجسد، وليس مبناها كذلك على مظهر الإنسان وملبسه وهندامه، وإنما مبناها على التقوى والإيمان. إنما المؤمنون إخوة، هذه بعض حقوق الإخوة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Di antara hak sesama makhluk adalah hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang bersaudara. Maka ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antara kaum mukminin adalah hubungan yang sangat erat sekali. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hubungan yang dibangun di atas persaudaraan karena iman itu lebih kuat daripada hubungan persaudaraan karena nasab keturunan. Sebab yang wajib bagi seorang muslim yang terikat dengan saudaranya dengan hubungan yang dibangun di atas aqidah al-wala wal-bara, dia bersikap loyal cinta karena Allah dan dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada manusia yang paling jauh darinya, tempat tinggalnya yang paling jauh, nasab keturunannya paling jauh, namun dia mencintainya karena dia adalah orang atau manusia yang paling dekat kepadanya dalam hal iman. Dan bahkan dia mencintai, dia membenci manusia yang paling dekat hubungan dengannya. Dan bahkan meskipun itu adalah saudara kandungnya, akan tetapi dia jauh dari ketakwaan, sehingga dia pun membencinya. Maka hak-hak persaudaraan itu sangat besar sekali. Dan di antara hak-hak persaudaraan yang harus kita jaga dan kita pelihara, yang pertama adalah mencintai seseorang karena Allah. Engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri. Ini termasuk di antara konsekuensi keimanan. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam juga menerangkan bahwa tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seseorang karena Allah dan membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hak-hak persaudaraan di antara sesama kaum mukminin adalah menolong saudaranya, saling bekerja sama. Ketika seorang muslim membutuhkan bantuan dari saudaranya yang lain, maka sepantasnya engkau segera berusaha untuk menolong dan membantunya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Beginilah keadaan seorang mukmin bersama dengan mukmin yang lain. Dia bersedih ketika saudaranya bersedih dan dia bergembira ketika saudaranya bergembira. Dan termasuk di antara hak-hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah mendoakan kebaikan kepadanya agar dia diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara doa ini, mendoakan saudara, ini menunjukkan rasa cinta yang sangat besar yang terdapat di dalam hatinya. Terlebih lagi ketika dia berbuat buruk kepadamu, saudaramu muslim berbuat buruk kepadamu, lalu kemudian engkau daripada engkau mendoakan kejelekan kepadanya, maka lebih baik engkau mendoakan kebaikan untuknya. Sebab ini menunjukkan kesucian jiwamu dan keselamatan hatimu dari kedengkian pada saudaramu. Dan di antara hak muslim terhadap yang lainnya adalah menjaga kehormatannya, baik di saat dia ada di hadapanmu atau di saat dia sedang tidak berada di hadapanmu. Dan ini termasuk memelihara hartanya, kehormatannya. Maka jangan dia merusak kehormatan saudaranya. Dan jangan dia mencari-cari, berusaha menunggu kapan saudaranya itu terjatuh dalam kesalahan. Maka dia berusaha untuk senantiasa menjaganya, menyebutnya dengan baik. Dan pada saat ada yang menyebutnya dengan keburukan, maka dia berusaha untuk membelanya. Maka hubungan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain sangat kuat sekali. Tidak termasuk dalam hubungan kaum mukminin ini adanya analogi atau kias-kias manusia yang dangkal. Sebab persaudaraan ini tidaklah dibangun di atas harta. Siapa yang punya harta sekian banyaknya, maka kita mencintainya. Jika dia miskin, maka kita tidak mencintainya. Dan persaudaraan ini juga tidak dibangun di atas kedudukan dan kekuasaan. Tidak dibangun di atas nasab keturunan. Tidak dibangun di atas kekuatan dalam jasmani atau penampilan seseorang, pakaian seseorang. Namun itu semua dibangun di atas dasar takwa dan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang bersaudara. Maka ini sebagian dari hak-hak persaudaraan di antara sesama kaum mukminin. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang saling cinta mencintai karenanya dan saling kunjung mengunjungi karenanya. Dan semoga Allah memberi perlindungan kepada kita di bawah naungan arasy-Nya di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.